Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin karya al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Kita masuk pada pembahasan yang berikutnya, masih dalam Kitabuz Zakah. Qala al-muallif rahimahullahu taala faslun fi daqa'iqil adabil batinati fiz zakah. Pasal tentang rincian-rincian adab-adab batin dalam zakat. I'lam anna 'ala muridil akhirati fi zakatihi wadhaif. Ketahuilah, bagi orang yang menginginkan akhirat, ya, maka ada tugas-tugas dalam hal zakatnya. Yani orang yang menginginkan kehidupan akhirat, dalam masalah zakatnya ada tugas-tugas dan hal-hal yang penting untuk diperhatikan olehnya. Al-wadhifatul ula, tugas yang pertama, yakni perkara penting yang pertama, an yafhamal murada minaz zakah. Hendaklah dia memahami apa tujuan dari zakat itu. Wa huwa salasatu asya, dan tujuan zakat itu ada tiga macam. Ibtila'u mudda'i mahabbatillahi ta'ala bi'ikhraji mahbubi. Yang pertama, dari tujuan pembayaran zakat, ya, yang pertama adalah ujian bagi orang yang mengaku cinta kepada Allah, ya, dengan cara dia mengeluarkan harta yang dia cintai. Ini yang pertama. Jadi zakat sebagai ujian, ya, mana yang benar pengakuannya ketika mengaku cinta kepada Allah, ya. Maka untuk melihat benar atau tidaknya pengakuan tersebut, maka disyariatkanlah ibadah zakat. Orang yang dia benar pengakuannya cinta kepada Allah, maka dia akan membayar zakat, melaksanakan perintah dari Allah. Orang yang dusta pengakuannya, sekedar ngaku cinta kepada Allah, ya, tapi dusta pengakuan tersebut, ya, maka dia enggan mengeluarkan zakat, ya, menunjukkan bahwa pengakuannya tidak benar. Ini tujuan yang pertama. Dari tujuan zakat adalah sebagai ujian bagi orang yang mengaku cinta kepada Allah. Yang kedua, wattanazzuhu an sifatil bukhril buhlil muhlik. Wattanazzuhu an sifatil bukhlil muhlik. Membersihkan diri dari sifat kikir yang membinasakan. Nah, orang yang membayar zakat, maka berarti dia sedang berusaha untuk membersihkan dirinya dari sifat kikir atau pelit yang membinasakan. Telah kita ketahui bahwasannya kikir, pelit ini termasuk dari sifat dan akhlak yang buruk, yang wajib bagi kita untuk menjauhinya. Kemudian tujuan yang ketiga, wa syukru ni'matil mal, mensyukuri nikmat harta yang Allah berikan. Orang yang membayar zakat berarti dia mensyukuri nikmat harta yang Allah berikan kepadanya. Nah, ini yang pertama yang penting untuk diperhatikan bagi orang yang menginginkan kehidupan akhirat. Dalam ibadah zakatnya, hendaklah dia memperhatikan hal-hal ini. Yang pertama, dia harus tahu tujuan pembayaran zakat tersebut. Dan tadi telah disebutkan ada tiga tujuan dari pembayaran zakat. Al-wazifatu tsaniyah, tugas yang kedua, al-israru bi-ikhrajiha, menyembunyikan pengeluaran zakatnya. Ya, ini mengeluarkan zakat sembunyi-sembunyi, tidak pamer. Likaunihi ab'ada minar riya'i was-sum'ah. Karena dengan melakukan ibadah ini secara sembunyi-sembunyi, ini akan lebih jauh dari riya dan sum'ah. Riya adalah syirik kecil. Dan walaupun dia syirik kecil, maka dia lebih besar daripada dosa-dosa besar yang lain. Maka yang wajib bagi kita adalah menjauh dari riya, menjauh dari sum'ah dalam ibadah-ibadah kita, termasuk zakat. Agar kita terhindar dari riya dan sum'ah, maka berusahalah pembayar zakat membayarnya dengan sembunyi-sembunyi. Riya adalah menampakkan amalan ya, supaya dilihat oleh orang lain, kemudian orang lain tersebut memujinya. Nah, sehingga tujuan utama dari riya adalah mendapatkan pujian dan sanjungan dari manusia. Nah, bukan sekedar memperlihatkan amalan, tidak. Ya. Karena kadang memperlihatkan amalan dianjurkan untuk tujuan tertentu. Nah, ketika ada maslahat, dianjurkan menampakkan amalan. Namun riya di sini adalah menampakkan amalan supaya dilihat oleh orang, kemudian mendapat pujian dari orang. Ini riya. Sama maknanya dengan sum'ah. Hanya saja kalau riya itu dalam amalan yang bisa dilihat, kalau sum'ah itu amalan yang didengar. Maka ini penting untuk diperhatikan bagi orang yang hendak membayar zakat. Wa fil izhari izlalun lil faqiri aydhan. Dan juga karena kalau menampakkan pembayaran zakat itu akan apa? Menghinakan orang fakir. atau orang miskin yang diberi zakat tersebut. Nah, sehingga dianjurkan untuk secara sembunyi-sembunyi. Fa'in khafa an yuttahama bi'adamil ikhraji a'to man la yubali minal fuqara'i bil akhdhi bainal jama'ati alaniyatan wa a'ta ghairahu sirra. Tapi kalau dia khawatir jika dia bayar zakatnya sembunyi-sembunyi, ya, enggak kelihatan, khawatir dia akan dituduh tidak mengeluarkan zakat. Nah, sehingga orang-orang yang berhak mendapatkan zakat akan menuntut kepada orang yang wajib zakat tersebut karena belum kelihatan membayar zakat. Kalau ada kekhawatiran seperti ini, khawatir dia dituduh belum mengeluarkan zakat, ya, maka apa? Dia boleh a'ta man la yubali minal fuqara bil akhdhi bainal jama'ati alaniyatan. Boleh dia memberikan zakat tersebut kepada orang fakir yang dia tidak malu menerima di hadapan publik atau di hadapan orang. Nah, wa a'ta ghairahu sirra. Kemudian dia juga apa? Memberikan zakat tersebut kepada yang orang fakir yang lainnya secara sembunyi-sembunyi. Nah, jadi misalkan dia wajib zakat, wajib keluar 5 juta misalkan. Ya mungkin dia mengeluarkan 2,5 jutanya kepada orang fakir di hadapan orang, ya. Nah, dengan catat orang fakir yang dia memang mau menerima di hadapan orang lain, ya. Nah, bukan orang fakir yang dia ketika diberi di hadapan orang lain dia merasa terhina, ya. Nah, maka dia beri sebagian dari zakatnya kepada orang fakir ini di hadapan orang lain supaya terlihat. Kemudian dia membayar sebagian zakat yang lain secara sembunyi-sembunyi kepada orang fakir yang lainnya. Nah, ini untuk mengatasi supaya dia apa? Tidak tertuduh sebagai orang yang belum mengeluarkan zakat. Tapi kalau tidak ada kekhawatiran ini, ya maka yang lebih utama dia sembunyi-sembunyi dalam membayar zakatnya. Kenapa? Karena tadi menyembunyikan ibadah, pembayaran zakat ini akan menjauhkan dia dari riya dan sum'ah. Ini yang pertama. Yang kedua, maka akan apa? Mencegah dari perbuatan menghinakan orang fakir yang diberi. Nah, baik. Karena ketika menampakkan, ya, bisa jadi ada unsur naam menghinakan orang fakir yang diberi. Ya. Maka dianjurkan untuk membayar zakat secara isror, sembunyi-sembunyi. Baik, kita lanjutkan. Al-wazifatu salisah, tugas yang ketiga. Hal penting yang ketiga yang harus diperhatikan oleh pembayar zakat. An la yufsidaha bil manni wal adza. Hendaknya dia tidak merusak pembayaran zakatnya dengan apa? Dengan sikap al-man, mengungkit-ungkit pemberian, wal adza, dan menyakiti orang yang diberi. Baik. Seorang yang membayar zakat hendaklah dia ikhlas, ya, ketika memberi zakatnya kepada yang berhak menerimanya. Jangan dia merusak ibadah zakatnya dengan tadi mengungkit-ungkit pemberian, ya. Kamu kalau enggak saya kasih masih miskin misalkan. Ya. Beruntung kamu saya kasih. Ya. Ila akhirih. Nah. Atau menyakiti orang yang diberi. Ya. Ini sikap-sikap yang bisa merusak ibadah zakat. Ya. Wa dzalika annal insana idza ra'a nafsahu muhsinan ilal faqir mun'iman bil i'ta rubbama hasala minhu dzalik. Seseorang itu kalau dia melihat dirinya telah berbuat baik kepada orang, telah berbuat baik kepada orang fakir, telah bisa menyenangkan orang fakir dengan pemberian, ya. Rubbama hasala minhu dzalik, kadang-kadang muncul ya, hal-hal tadi, mengungkit-ungkit pemberian, menyakiti hati orang yang diberi. Ya. Nah, kadang-kadang muncul hal ini darinya, terjadi hal ini dari dia, ya. Karena tadi sudah merasa berbuat baik kepada orang fakir, sudah merasa bisa menyenangkan orang fakir. Rubbama hasala minhu dzalik, kadang dia terjatuh dalam sikap-sikap ini, mengungkit-ungkit pemberian atau menyakiti orang yang diberi. Walau haqqaqan nadhara laru al-faqira muhsinan ilaihi biqabuli haqqillahi alladhi huwa tuhratun lahu. Kalau dia mau berpikir lebih mendalam, ya, nah, lebih bersungguh-sungguh lagi, ya, maka sungguh dia akan melihat orang fakir itulah yang telah berbuat baik kepada dia. Dengan cara apa? Dia menerima, dengan cara orang fakir ini menerima zakat dari si pemberi. Menerima hak Allah, ya, yakni zakat tadi, yang dimana zakat tersebut adalah sebagai pembersih bagi si pemberi. Nah, harusnya berpikiran seperti ini. Nah, jangan berpikiran, oh saya sudah berbuat baik sama si fakir itu, sama si miskin itu. Saya sudah membuat mereka senang, gembira, bahagia. Kepada si fakir dan si miskin itu. Ya. Sehingga akhirnya muncul. Dari diri dia sikap. Mengungkit-ungkit pemberian. Dan juga apa? Menyakiti. Orang yang diberi. Harusnya berpikir sebaliknya. Apa itu? Yaitu dia. Melihat bahwasannya. Orang fakir inilah yang telah berbuat baik kepada dia. Karena orang fakir ini mau menerima zakatnya. Yang dimana zakat tersebut adalah sebagai pembersih bagi dia, si pemberi. Ya. Harusnya berpikiran seperti itu. Wa idza stahdara ma'a dzalika anna ikhrajahu lizakati syukrun li ni'matil mal fala yabqa bainahu wa bainal faqiri mu'amalah. Ya. Kalau dia menyadari ya, bahwa pengeluaran zakat dia itu adalah sebagai bentuk syukur terhadap nikmat harta, ya, sehingga dia mengeluarkan zakatnya, maka fala yabqa bainahu wa bainal faqiri mu'amalah. Maka tidak tersisa lagi, tidak ada lagi mu'amalah. Ya. Antara dia dengan orang fakir tersebut. Ini dia telah terbebas dari kewajiban. Dari beban. Ya. Nah. Dia terbebas dari tuntutan-tuntutan orang-orang fakir tadi. Dan miskin yang berhak menerima zakat. Ya. Fala yambagi an yahtakir al-faqir li-faqrih. Maka tidak seyogianya seseorang dia merendahkan orang fakir karena kefakirannya. Ya. Kenapa? Li'annal fadla laisa bil mal. Karena keutamaan itu tolak ukurnya bukan dengan harta. Walan naqsa bi adami. Dan juga kerendahan itu tolak ukurnya bukan karena tidak punya harta. Nah. Ini bagi apa? Muridul akhirah. Ya. Bagi orang yang menginginkan kehidupan akhirat. Ya. Tapi bagi ahlu dunia. Wal ahwa wa syahwat. Ya. Maka apa? Kemuliaan patokannya dunia. Patokan kemuliaan adalah harta. Ya. Kedudukan, jabatan, dan seterusnya. Ya. Nah, ketika enggak punya harta, fakir, miskin, maka dianggap rendah. Ya. Hina. Ila akhirhi. Adapun muridul akhirah, ya, maka dia meyakini bahwa keutamaan itu tolak ukurnya bukan harta. Nah, demikian pula kerendahan, tolak ukurnya bukan karena tidak punya harta. Kemuliaan, tolak ukurnya adalah ketakwaan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sehingga ada perselisihan mana yang lebih utama, orang yang kaya bersyukur atau orang yang fakir bersabar. Sebagian mengatakan orang kaya yang bersyukur. Karena enggak mudah jadi orang kaya kemudian bisa bersyukur. Enggak mudah, ujiannya berat. Nah, biasanya orang kalau sudah diberikan kekayaan, sudah. Dia terjatuh kepada hubbud dunia. Terjerumus ke lembah fitnah dunia. Lupa dengan akhirat. Lupa dengan kewajiban-kewajiban. Sehingga tidak mudah bersyukur ketika menjadi orang yang kaya raya. Sehingga sebagian para ulama berpendapat orang kaya yang bersyukur yang lebih utama. Sebagian yang lain berpendapat orang fakir yang sabar yang lebih utama. Orang fakir yang sabar yang lebih utama. Nah, karena banyak juga orang yang fakir yang dia tidak sabar dengan kefakirannya. Fakir, miskin, susah cari kerja, susah cari makan, akhirnya mencuri, akhirnya menipu, akhirnya ila akhirhi. Akhirnya mengemis dan jadi apa? Pekerjaan mengemis itu, ya. Padahal mungkin di rumahnya sudah ada kecukupan, tapi karena sudah terlanjur mendapatkan rasa manis mengemis tadi, ya. Nah, sehingga terus mengemis. Ya. Nah, adalah mungkin dia sudah bisa beli rumah dari hasil ngemis tadi. Ya. Nah, bahkan punya tabungan dari hasil ngemis. Tapi walaupun sudah kaya masih tetap ngemis. Karena tadi kecanduan ngemis. Awalnya tadi. Ya, gak sabar dengan keadaan kefakiran, kemiskinan. Sehingga sebagian para ulama berpendapat orang fakir yang sabar ini yang lebih utama. Nah. Namun wallahu alam, ya, yang benar adalah yang paling bertakwa dari orang kaya yang bersyukur tadi dengan orang fakir yang bersabar tadi, yang paling utama adalah yang paling bertakwa di antara keduanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya. Baik. Kemudian al-wadifatur rabi'ah. Tugas yang keempat. An yastasghiral atiyata. Hendaknya dia, yaitu orang yang memberi zakat ini, ya, hendaknya dia apa? Menganggap sedikit pemberian tersebut. Nah, hendaklah dia menganggap sedikit pemberian yang dia beri kepada fakir miskin. Ya. Fa innal musta'zima lil fi'li mu'jabun bih. Karena kalau orang menganggap besar apa yang telah dia lakukan, ya, menganggap besar pemberiannya, ya, kepada orang fakir, orang miskin, ya, menganggap besar amalannya, ya, maka dia akan terkena sifat ujub. Dia akan terjatuh ke dalam sifat ujub, bangga diri. Ya. Nah, maka hendaklah orang yang membayar zakat ini memperhatikan hal ini. Yakni hendaknya dia apa? Menganggap sedikit apa yang telah dia beri. Jangan menganggap besar atau banyak. Karena itu akan bisa mengantarkan dia kepada sifat ujub, bangga diri. Waqad qil, dan telah dikatakan, la yatimul ma'ruf illa bisalas. Jadi ada yang mengatakan bahwa kebaikan itu tidak sempurna kecuali dengan tiga hal. Kebaikan tidak akan sempurna kecuali dengan tiga hal. Yang pertama, bitasghirihi, dengan menganggap kecilnya kebaikan yang dia lakukan. Yang kedua, wata'jilihi, dengan apa? Dia segera melakukan kebaikan tersebut. Wasatrihi, yang ketiga, merahasiakan kebaikan yang dia lakukan. Nah, kebaikan tidak akan sempurna kecuali dengan tiga hal ini. Menganggap sedikit kebaikan dia. Yang kedua, dia bersegera dalam melakukan kebaikan tersebut. Kemudian yang ketiga, dia merahasiakannya. Nah. Sudah azan ya? Di luar? Baik, Fadl al-Madani azin, kita lanjut ba'dal azan. Baik, kita lanjutkan. Al-wadhifatul khamisah, tugas yang kelima, yakni hal yang penting yang harus diperhatikan oleh seorang yang membayar zakat. An yantaqiya min malihi ahallihi wa ajwadihi wa ahabbihi ilaih. Hendaknya dia memilih dari hartanya untuk dikeluarkan sebagai zakatnya dari harta yang paling halalnya dan paling bagusnya dan paling dia cintai. Ini yang lebih utama dalam membayar zakat. Ammal hillu fa inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Kenapa harus yang paling halalnya? Adapun masalah kehalalan, maka sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala tayyibun, maha baik, maha tayyib. La yakbalu illa tayyiba, Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik. Nah, sehingga hendaklah seorang memilihkan dari harta yang akan dikeluarkan sebagai zakatnya itu dari harta yang paling halal. Wa amal ajwad, adapun dari harta yang paling bagusnya, faqad qala Allah ta'ala, karena Allah tabaraka wa ta'ala telah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 267, wa la tayammamul khabisa minhu tunfiqun, dan janganlah kalian memilih yang buruk untuk kemudian kalian infakkan. Nah, jangan memilih harta yang paling jeleknya, yang paling buruknya. Udah ini aja yang diinfakkan. Nah, semestinya apa? Menginfakkan atau mengeluarkan harta yang paling bagusnya. Ini yang paling bagusnya. Kasih sebagai zakat kepada fakir miskin atau kepada yang berhak menerimanya. Wa yambagi an yulahidha fi dzalika amrayn, dan hendaklah dia memperhatikan dua hal. Hendaklah dia memperhatikan dalam masalah halal tadi dan dalam masalah bagusnya harta tadi. Hendaklah dia memperhatikan dua hal. Supaya apa? Supaya tadi dia bisa benar-benar menginfakkan yang paling bagusnya dan yang paling halalnya. Perhatikan dua hal ini. Ahadahuma, yang pertama, haqqullah subhanahu wa ta'ala bitta'zimi lahu. Perhatikan hak Allah dengan cara apa? Mengagungkan hak Allah tersebut. Fa innahu ahaqqu man ukhtira lahu. Karena sesungguhnya Allah adalah zat yang paling berhak untuk dipilihkan yang paling bagus. Nah. Baik. Jadi kenapa ya harus yang paling halal, harus yang paling bagus ya? Karena pertama melihat hak Allah. Bahwa membayar zakat ini adalah hak Allah. Nah, yang harus ditunaikan oleh seorang hamba. Maka ketika zakat itu adalah hak Allah, maka hendaklah apa? Pembayar zakat dia mengagungkan hak Allah, sehingga dia memilihkan untuk Allah yang terbaik. Dan Allah zat yang paling berhak untuk dipilihkan yang terbaik. Walau anna insanan qaddama ila dhaifihi ta'aman radian la aghara sadruh. Perhatikan, kalau seseorang dia menghidangkan kepada tamunya makanan yang buruk, mungkin yang sudah basi atau yang lainnya lah ya, la aghara sadruh, maka apa? Mesti tamunya akan tidak senang lah ya. Mungkin marah. Nah, tapi kalau tuan rumah menghidangkan jamuan yang masya Allah, makanan yang paling enak, maka tamu akan senang. Senang, makannya pun masya Allah, lahap. Nah, maka persembahkan yang terbaik, infakkan yang terbaik. Ya. Karena sesungguhnya ketika seseorang berinfak atau membayar zakat, ya, maka dia sedang menunaikan hak Allah, dan Allah adalah zat yang paling berhak untuk dipilihkan yang terbaik. Ini yang pertama. Yang kedua, asani haqqu nafsi. Memperhatikan hak diri dia sendiri. Kenapa harus yang terbaik? Ketika membayar zakat harus dipilihkan dari harta yang terbaik. Karena berkaitan dengan hak diri dia sendiri juga. Tidak hanya berkaitan dengan hak Allah tadi, tapi juga berkaitan dengan hak diri dia sendiri. Fa innal ladzi yuqaddimuhu wal ladzi yalqahu ghadan fil qiyamah. Karena orang yang mengeluarkan zakat tadi, orang yang berinfak tadi, dialah yang akan menjumpai infaknya, menjumpai zakatnya nanti pada hari kiamat. Dia yang akan menjumpai, dia yang akan menikmati. Fayam bagi an yakhtarul ajwada li nafsih. Maka seyogianya dia apa? Memilihkan yang terbaik untuk diri sendiri. Mau bayar zakat. Nah, zakat ini adalah sesuatu yang akan dia nikmati nanti di akhirat. Nah, yang dia nikmati sendiri nanti di akhirat. Maka apa? Orang yang cerdas, yang berakal, dia akan memilihkan yang terbaik untuk diri dia, untuk dia nikmati nanti di akhirat. Ini alasan kenapa membayar zakat itu dianjurkan untuk dari harta yang paling baiknya, yang paling halalnya. Alasannya tadi, karena memperhatikan hak Allah dan juga hak diri si pemberi sendiri. Ada pun yang ketiga tadi, yakni harta yang paling dicintai, harta yang paling halal, harta yang paling bagus, harta yang paling dicintai. Yang dua hal tadi sudah dibahas. Yang ketiga, wa amma ahabbuhu ilai. Adapun harta yang paling dia cintai, ini yang dianjurkan untuk dikeluarkan sebagai zakatnya. Faliqaulihi ta'ala, dalilnya adalah karena firman Allah Ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 92. Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Kalian tidak akan sampai pada kebaikan yang sempurna sampai kalian menginfakkan dari sebagian harta yang kalian cintai. Nah, sehingga dianjurkan. Nah, ketika berinfak, ketika memberi zakat, hendaknya dari harta yang paling dia cintai. Ya. Ini lebih sempurna. Nah, lebih sempurna. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma idza ishtadda hubbuhu li syai'in min malih qarrabahu lillahi azza wa jal. Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, jika beliau sedang menyukai salah satu hartanya, sayang banget nih sama harta ini nih, maka apa? Beliau mengorbankan harta tersebut untuk Allah Azza wa Jal. Misalkan sedang sangat menyukai untanya ini, maka diinfakkan untanya di jalan Allah. Jadi harta yang beliau sukai, yang beliau cintai, beliau infakan, beliau keluarkan di jalan Allah. Ini kebiasaan Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Warawa annahu nazalal juhfata wa huwa syak. Dan juga, atau mungkin juga waruwiya juga bisa, Telah diriwayatkan bahwa beliau Abdullah bin Umar pernah singgah di Juhfah, sedangkan beliau ketika itu dalam keadaan sakit. Faqal, maka Abdullah bin Umar berkata, "Inni la ashtahi hitanan." Sungguh aku sedang ingin sekali ikan yang banyak. Maka ketika Abdullah bin Umar mengatakan ini, faltamasulahu, maka orang-orang mencarikan ikan yang banyak untuk Abdullah bin Umar. Apalagi keadaannya sedang sakit, pengen makan ikan yang banyak. Orang-orang pun mencarikan ikan. Falam yajidu illa huta. Mereka tidak dapat kecuali satu ekor ikan saja. Fa akhadathu imra'atuhu wa sana'athu thumma qarrabathu ilaihi. Kemudian satu ikan tadi yang sudah didapat diambil oleh istrinya, kemudian dimasak oleh istrinya, kemudian dihidangkan kepada Abdullah bin Umar. Udah masak, tinggal makan ini. Fa'ata miskinun, di saat yang bersamaan datang orang miskin, meminta-minta. Faqala Ibnu Umar, khudhu. Maka Abdullah bin Umar mengatakan apa? Ambil ikan ini. Faqala lahu ahluh, maka istrinya berkata kepada Abdullah bin Umar, subhanallah, maha suci Allah, qad anaitana wa ma'ana zadu nu'ti. Sungguh kamu sudah membuat orang-orang capek mencari ikan, sulit mencari ikan, kemudian setelah dicari hanya dapat satu, kemudian kamu beri kepada orang miskin tadi. Sedangkan kita ini masih punya harta yang lain yang bisa kita beri kepada orang miskin tadi. Kata istrinya, kenapa gak dikasih harta yang lain aja? Mungkin kurma atau apa, Nah, kenapa yang dikasih malah ikan ini yang dicarinya sulit, Kata istrinya. Kata Abdullah bin Umar, faqala inna Abdullah yuhibbuh. Ya karena Abdullah menyukai ikan ini, sehingga ini yang dikasih kepada si miskin tadi. Nah, waruya anna sa'ilan waqafa bi babir Rabi ibnu Husain. Ada kisah lagi. Diriwayatkan bahwa ada pengemis berdiri di depan pintunya Al-Imam Ar-Rabi bin Husain rahmatullah alaih. Faqal, maka beliau berkata, at'imuhu sukkara, beri makan dia dengan sukkara. Mungkin kita terjemahkan sukar ini gula aja ya. Gula. Kasih dia gula. Mungkin ketika itu gula mungkin mahal mungkin ya. Wallahu alam. Barang yang berharga mungkin gula ketika itu. Beri dia gula. Faqalu, maka orang-orang malah berkata, nut'imuhu khubzan anfa'lahu. Kita kasih roti saja kepada pengemis ini. Karena kalau dikasih roti, ini akan lebih bermanfaat bagi dia. Makan roti kenyang. Faqala, maka kata Ar-Rabi' bin Husain, waihakum at'imuhu sukkara. Waihakum, yakni celaka kalian. Malang kalian. Beri dia gula. Fa inna Rabi'a yuhibbu sukkar. Yang demikian karena Rabi menyukai gula. Jadi yang diinfakkan adalah hal yang dicintai, hal yang disukai. Yang disukai malah dikasihkan. Nah, Ini beberapa contoh ya, dari para ulama salaf yang mereka apa, menginfakkan harta yang paling mereka cintai. Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Karena Allah berfirman bahwa lan tanalul birra, kalian tidak akan sampai pada kebaikan yang sempurna, hatta tunfiku mimma tuhibbun, sampai kalian menginfakkan sebagian harta yang kalian cintai. Ya. Baik. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Masih tersisa satu adab lagi, satu tugas lagi bagi orang yang membayar zakat. Al-wadhifatus sadisah, ya. Tugas yang keenam atau adab yang keenam. Namun insyaallah karena penjelasan adab yang keenam juga lumayan agak panjang, ya. Maka kita baca, kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya biidznillahi taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Ini yang bisa disampaikan pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Fadlu.